الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأحنس رضي الله عنه وهو يعني معن وأبوه يعني يزيد وجده يعني الأحنس صحابيون ketiganya adalah sahabat masyaallah معن صحابي معن يزيد bapaknya يزيد بن أحنس juga صحابي الأحنس juga صحابي. Qala, kata beliau, kana abi yani Yazid, qala, beliau yang berkata ma'an, kata ma'an, kana abi, ya dulu bapakku yani Yazid, maksudnya Yazid ini, atau bayan atau badal, akhraja dananir, ya dulu bapakku maksudnya Yazid mengeluarkan beberapa dinar yaitu sadaqah biha, untuk bersedekah dengannya. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Sedekah tersebut beliau letakkan untuk diberikan oleh seseorang yang ada di masjid. Ya, beliau tidak berikan langsung. Beliau menyerahkan kepada seseorang. Bagi itu Fahad Tuhan, maka aku pun datang ke orang tersebut, nah, membagikan. Aku kata main datang ke orang tersebut, aku pun mengambil sodako bapakku yang tadi ada pada seseorang yang di masjid. Patai tuhu biha, kemudian aku pun membawa apa yang aku ambil ini pahad aku ambil pahad itu, kemudian aku datang ke bapakku biha, dengan sedekah yang aku dapatkan dari orang tersebut. Ya, ternyata anaknya nih main mendapatkan bagian sedekah tersebut yang diberikan kepada oleh bapaknya kepada orang yang diberi amanah di masjid. Ketika si bapak, bapak ini Yazid bin Ahnas, mengetahui anaknya dapat mengambil sedekah yang beliau serahkan di masjid, maka si bapak berkata, wallahi demi Allah, ma iyyaka ardtu, demi Allah aku tidak berniat ingin memberimu. Aku tidak ingin memberi engkau. Sedekah yang di masjid tadi ini tidak aku ingin berikan kepadamu. Jadi bapak ingin mengambil kembali untuk diberikan kepada yang lain. Belum mengira berarti sedekahnya tidak sah, tidak benar, karena ternyata diambil anaknya. Qala, kata Ma'an, kata si putra ini, kata Ma'an bin Yazid, fakhasam tuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mengadukan bapakku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau ambil hendak diambil kembali oleh bapaknya, aku pun mengadukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laka ma nalaita ya Yazid. Yang kau mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid. Engkau berniat bersedekah, walaupun ternyata sebagian sedekah diambil oleh anakmu, tetap kau dapatkan pahalanya. Engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Walaka, dan engkau wahai Ma'an, ma akhadta ya ma'an. Engkau berhak untuk memiliki apa yang telah engkau ambil, apa yang telah engkau ambil, wahai ma'an. Rahul Bukhari. Ini hanfilah rahimah rahimahumullah. Nah, banyak sekali faedah yang sebutkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Tapi yang terpenting adalah, ya, sesuai dengan bab innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Ketika dia berniat bersedekah, ya, walaupun ternyata yang mengambil adalah putranya, maka kata Rasulullah SAW, laka ma nawaita ya Yazid, yang kau mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid. Nah, sehingga kata para ulama kita, kalau seandainya seorang memberikan zakat, dia punya zakat mal, atau dia yang serahkan zakat fitr kepada seseorang yang dia kira fakir miskin, lahirnya dia kira fakir miskin, ternyata sebetulnya dia bukan fakir miskin. Ya, mungkin di tempat perantauannya dia terlihat fakir miskin, berzahir selepas dia tampakkan demikian, padahal sebetulnya tidak, dia banyak hartanya di kampungnya. Tetapi kita hukumi seorang dengan zahirnya, walaupun ternyata dia berikan zakatnya kepada orang tersebut, maka sah, karena dia berniat yang mengeluarkan kepada orang fakir miskin. Ya, dia sudah berusaha mencari dan dianggap dia adalah fakir miskin, walaupun ternyata dia bukan mustahik, tetap sah zakatnya. Nah, ada satu masalah yang disebutnya Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan masalah, bolehkah memberikan zakat kepada anak? Nanti mungkin insyaallah kita tunda pembahasan ini ketika kita bahas masalah kita berzakat insyaallah. Bolehkah seorang bapak yang memiliki zakat mal dia serahkan kepada putranya? Kalau istri, boleh dia memberikan zakat kepada suaminya. Tapi apakah bapak boleh kepada anak? Ini nanti insyaallah apa namanya, kita tunda ketika pembahasan masalah zakat insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa Nabi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quras ya Zuhri radhiyallahu anhu ahadul asrah al-mashhud lahum bil jannah. Dan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, kunyahnya Abu Ishaq, ini salah seorang yang dipastikan masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara 10 orang yang disebutkan dalam satu nas dipastikan masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajatul wada' min waja'in ishtaddabi. Rasul datang kepadaku menjenguk aku ketika sakit yang parah menimpaku di tahun hajatul wada' di Mekah ketika itu. Faqultu ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, inni qad balagha bi min waja'i ma tara, sesungguhnya telah sampai penyakit menimpaku seperti yang kau lihat, ya, telah parah. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li, dalam keadaan aku adalah seorang yang memiliki harta banyak, aku orang kaya dan tidak ada yang menjadi pewarisku kecuali seorang putri, seorang anak perempuan. Qala aqtasaddaqu bisulusai mali, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Qultu, Fasyatri ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya Rasulullah, aku bersedekah dengan setengah hartaku. Faqala la, tidak boleh. Qultu fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiganya Rasulullah. Qala as-sulus. Iya, as-sulus sepertiga boleh. Was-sulusu kathir au kabir. Dan sepertiga pun sudah banyak atau besar. Boleh, tapi itu juga sudah banyak. Innaka intazara warasataka agniya. Sungguh, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, memiliki kecukupan dari warisanmu. Khairun, lebih baik. Min antazarahum adatan, dibandingkan engkau tinggalkan mereka, engkau tinggalkan wafat, yang kau meninggal dalam keadaan mereka alah, miskin. Yatakaffafuna an-nas, minta-minta kepada manusia. Dia lebih baik peninggalanmu untuk anakmu, iya, untuk mencukupi dia, daripada engkau sedekahkan kepada anakmu nanti minta-minta. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah memberikan nafkah, tabtaghi biha wajah Allah, dengan niat semata-mata mengharapkan wajah Allah, illa ujrita 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala karenanya. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai pun apa yang engkau jadikan, berikan di mulut istrimu. Iya, kalau engkau niatkan lillah, maha kerja Allah, engkau akan dapat pahala. Qala faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da sahabi, apakah aku akan tertinggal di Mekah setelah para sahabatku berpulang? Qala, kata beliau, innaka lan tukhallaf, ya sesungguhnya engkau tidaklah tertinggal. Fata amalan, kemudian kau amalkan amalan-amalan baik. Tabtaghi bihi wajah Allah, engkau harapkan dengan wajah Allah. Illa izdadta bihi darajan warif'ah, ya, kecuali akan semakin bertambah derajat dan ketinggian untukmu. Wala'allaka an tukhallaf, ya, kalau yang tukhallaf tadi itu maknanya tertinggal di Mekah. Kalau tukhallaf yang sekarang, ini maknanya tu'ammar, dipanjangkan umur. Wala'allaka an tukhallaf, ini tu'ammar, mungkin engkau itu akan dipanjangkan umur, diberi panjang umur. Hatta yantafi'a bika aqwamun, hingga akan ada orang-orang mengambil manfaat dengan keberadaanmu di kaum mukminin. Wa yudarru bika akharun, dan orang-orang yang lain akan terkena mudarat denganmu, jadi orang-orang kafir ia akan mendapatkan kerugian dengan keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahumma amdil ashabi jaratahum, ya Allah, ya, langsungkanlah, teruskanlah hijrahnya sahabat-sahabatku. Wala taruddahum ala qawmin, engkau kembalikan mereka ke masa dulu mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan orang sudah hijrah kembali ke Mekah, tinggal di Mekah. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas pun tidak ingin beliau ditinggal di Mekah, meninggal di Mekah. Rasulullah doakan agar para sahabat terus hijrah dalam hijrah mereka, meninggalkan Mekah yang sudah hijrah. Kata beliau, lakinal ba'is Sa'ad bin Akhailah, kata beliau, tetapi yang sayang disayangkan adalah Sa'ad bin Khawlah. Yarsilahu Rasulullah sallam, Rasulullah sallam ya mengucapkan kesedihannya, an mata bi Mekah, karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di Mekah, sudah hijrah ternyata kembali ke Mekah dan meninggal di Mekah. Muttafaqun alaih. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah, banyak sekali faedah dari hadis ini. Iya. Tapi kalau syahid dari hadis ini terkait dengan bab yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah tadi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, illa ujirta 'alaiha, bahwasanya apa yang kita keluarkan dari nafkah yang kita berikan kepada anak istri, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, ibu bapak kita, ya kalau kita niatkan nafkah tersebut lillah, kita mengharapkan wajah Allah, maka itu adalah satu nilai ibadah. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Ini syahid dari hadis ini yang dalam bab ini sebutkan Nawawi rahimahullah. Adapun di antara masail yang terdapat dari bab ini dalam hadis ini, ya, di antaranya adalah terkait dengan masalah bagaimana para sahabat Rasul SAW senantiasa bermusyawarah. Iya, mereka bermusyawarah dalam urusan agama dengan Rasul SAW. Sampai pun terkait dengan harta yang dimiliki mereka. Seperti di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ingin bersedekah, mensedekahkan hartanya. Beliau bermusyawarah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, seorang yang sakit dan dikhawatirkan akan meninggal dengan sakit tersebut, maka tidak boleh dia bersedekah lebih dari sepertiga hartanya. Ya, seorang yang sakit ada dua kemungkinan. Kalau yang sakit makhuf, sakit yang sudah dikhawatirkan akan menjelang ajal, maka dibatasi, ya, hanya boleh bersedekah maksimal sepertiga, sebagaimana Rasulullah SAW ya menyatakan demikian kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun kalau sakit yang ringan, maka hukumnya sama dengan orang yang sehat. Falahu, dia boleh bersedekah dengan sepertiga hartanya, dua per tiga hartanya, iya, bahkan dengan seluruh hartanya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan syarat dia bisa yastaghni 'anil nas, ya, dia bisa, ya, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, tidak kemudian justru menjadi bergantung kepada manusia. Alhasil kesimpulannya, yang dibatasi sepertiga adalah seorang yang sakit dan sakitnya sudah parah akan dikhawatirkan meninggal dengan sebab sakit tersebut. Ini mungkin yang terdapat hadis di antaranya. Kemudian yang disebutkan terkait dengan hadis ini juga menunjukkan tentang dalail nubuwah. Di antara tanda kenabian Rasul adalah ini. Ucapan Rasulullah SAW, wala'allaka antukhallaf hatta yantafi abiya bika akhwamun wa yadarru bika akharun. Iya, mungkin kau akan dipanjangkan umur. Dan benar, iya, beliau Sa'ad bin Waqqas panjang umur, memiliki banyak putra, dan dengannya kaum muslimin mendapatkan banyak manfaat dengan keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, wallahu barakallahu fiikum.